Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita pada pembahasan ad-da'if. Iya. Nah, telah kita pelajari bahwa dhaif yang dimaksud di sini adalah khasun birawil hadith. Ya, pembahasan khusus terkait dengan rawi hadith, yang terkait dengan apa? Dobatnya, ya. Nah, terkait dengan dobatnya. Misalkan dia disifati apa? Contohnya, sayyi'ul hifz, ya. Jelek hafalannya, misalkan. Nah, adapun terkait dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang lain, ada istilah-istilah khusus seperti yang telah kita pelajari. Misalkan apabila kehilangan syarat adalah, misalkan dia rawinya kadzab, maka disebut apa? Misalkan hadits itu disebut jika rawinya kadzab disebut maudhu'. Ya, jika mutambil kadzib, rawinya fasik. Nah, misalnya matruh, jika terkait dengan ittishalus sanad, misalkan istilahnya adalah mursal atau mu'dal. Baik. Ya, sampai di mana kita baca ini? Qauluhu fahuwa dha'ifu. Bahwa kamu kubur. Iya. Baik. Kata Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah, qauluhu fahuwa dha'ifu wa huwa aqsamun kufur. Ya, makanya di matan itu kan sudah kita benarkan ya, fahuwa dha'ifu wa huwa aqsamun kufur. Kufur fahuwa di sini ay ad-dha'if, maksudnya adalah ad-dha'if. Hadith ad-da'if fahuwa aqsamun kufur. Sama-sama jama', aqsam jama', ism kufur jama' dari kafir, jadi aqsamun kufur. Macam-macamnya banyak gitu. Macam-macamnya banyak. Di sini jelaskan birafi adal khabariyah, birafa sebagai khabar. Jadi wa huwa, huwa di sini adalah mubtada, aqsamun khabar. Kufur irafnya sebagai na'at, aqsamun kufurun, begitu, na'at menyifati aqsam, bahwa aqsam